Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulmihi fid dharain. Kitabul Buyu'i utawi iki ku kitab nerangno piro-piro jual beli. Babu syurutihi utawi iki ku bab nerangno piro-piro syarate jual beli. Wama lan perkoro nuhia kang dilarang opo anhu saking ma. Kala wamalan perkoro nuhya kang dilarang opo anhu saking ma. Jual beli yang dilarang, syarat-syarat jual beli apa saja. Kala an Rifa'ata bani Rafi'in radhiyallahu anhu anna nabiyya setuhuni kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku su'ila ditakoni sinten kanjeng nabi. Ditakoni ngeten ayyul kasbi auto yahu. Ayyul kasbi utawi endi-endine penggawean pekerjaan. Iku atyahu iku luwih apik, luwih akeh halali, luwih akeh barokahe. Apa jawab Kanjeng Nabi? Qala dawu sinen Kanjeng Nabi amalur rajuli utawi penggawean kang paling bagus iku amalur rajuli amali wong lanang. Biyadihi kelawan tangane rajul. Jadi pekerjaan terbaik itu pekerjaan dengan tanganmu sendiri. Hasil kerjamu sendiri yo gak harus dengan tangan rotok yo padha wae. Pokoke hasil kerja sendiri itu sing paling apik. Penghasilan sing paling api itu yang dihasilkan dari pekerjaannya dirinya sendiri. Jadi luwe api sampean kerja daripada dikei wong istilahnya ngono. Ya. Kalau wapun lubayain lan sekabiani jual beli mabrurin dan dibagusno. Wakul lubayain lan sekabiani jual beli mabrurin kang dibagusi dibagusno. Artinya setiap jual beli yang tidak mengandung penipuan, yang tidak mengandung apa khida', yagis, menyembunyikan hal-hal yang buruk, itu merupakan pekerjaan sing paling api. Jadi nek delok niki pekerjaan sing paling api niku kerja dengan tangan sendiri dan khususnya jual beli. Ya, jual beli ini disebut khusus padahal yo masuk dalam kategori amalur rajul bihati krono mementingkan lan utomone jual beli artinya perdagangan. Makanya ulama itu ada yang mengatakan apa pekerjaan yang paling mulia berdagang. Ono sing aran itu duduk dagang tapi siroah, apa siroah? Mana nih bertani tandur niku. Rawahu ngriwayat ing hadis sapa Al Bazzar Imam Bazzar. Wa sahahahu lan yohena ing hadis soal hakim Imam Hakim. Kala jadi sampean takon tentang hal yang lebih utama itu ya gak apa. Apa sing paling utama niki napa niki gak apa. Sahabat iki sering takon. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma annahu satune Jabir iku sami'a krungu sapa Jabir Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halidawuh sinten Rasulullah yaqulu halidawuh sinten Rasulullah amal fathi ing dalem taun penaklukan Mekah wa huwa hale utai kanjeng Nabi iku bi Makkata tetep ing dalam Mekah. Dawuh ngene, innallaha harrama bai'al khamri. Innallaha setuhune Allah iku harrama ngaromno sinten Allah bai'al khamri ing adol arak. Bai'al khamri ing adol arak, jual beli arak. Arak itu pokok setiap perkara sing menghilangkan akal, sing mabukno, itu jenenge arak. Jual beli arak gak oleh haram, berarti hasilnya juga haram. Walaupun sampean tidak konsumsi, sampean juga haram menjualnya. Walaupun sampean sendiri tidak meminum arak itu. Wal maitati lan bangkai, ya jual beli bangkai. Wal khinziri lan babi, walaupun bukan engkau yang makan, tapi kan engkau ikut berternak menjual babi, haram juga. Padahal banyak orang Islam berternak babi, ya, dijual kepada mbuno muslim budi kedewi, ini banyak di Jogja aja banyak. Haram jual beli nopo wal asnami lan piro-piro berholo. Loh, jual beli berholo gak oleh. Kala wal asnami lan piro-piro berholo, apa itu jenenge? Apa itu jenenge? Jual beli patung gak oleh. Bawa patung berhala gak oleh dijual belikan. Kecuali sampai potong-potong, malah itu bagian-bagian ini sudah dimanfaat. No ya, gak apa-apa. Nanti sih kena ya, jual beli arah gak oleh, bagi gak oleh, babi gak oleh. Terus kena. Kala fakila mongko didawuh no, apa ucapannya Rasulullah. Aro aita ngabarono sinten panjenengan suhumal maitati ing piro-piro, suhumal maitati ing piro-piro gaji bagai gaji. Gaji ini ku lemak. Suhumal maitati ing piro-piro gaji bangkai. Terus putih ini gaji bangkai ini gaji Nabi. Fa'innaha krono setuhuni suhumul maitah ikutu telah ikuti lepoh. Ngerti di lepoh ya? Ikutu telah ikuti lepoh. Apa bahasa Indonesia di lepoh? Ngerti di lepoh? Diusap, diblonyoi. Apa diblonyoi? Dilumuri, ya benar Islam. Ikutu telah ikuti lumuri, dilepoh, diblonyohi. Pihak lawan suhu melmaita, opo asufunu, opo piro-piro perahu. Opo asufunu piro-piro perahu, watu dahanu, lanti minyai pihak lawan suhu melmaita. Opo aljuludu piro-piro kulit. Kala wayas tasbihulan, gawi lampu. Wajas tasbihulan gawi lampu biha kelawan suhumul maitah. Kala sopo anasu manungso, sopo anasu manungso. Fawas ini fawas kan kita ngaji Sahru. Kakak ini pak kakak hilang Yasin ropingi besok itu. Kala anu ya Rasulullah, terus budi cara jenengan menawi gajih kanjeng Nabi, gajihnya bangke kanjeng Nabi, terus budi ini karena anu kanjeng Nabi ini dibuat untuk melumuri perahu kanjeng Nabi, melumuri perahu, perahunya supaya tidak kemasukan air, karena antara lemak dengan air itu istilahnya ini ku perang, kayak semua nyatu. Wong minyak kok karo air ya kayak semua nyatu kan. Terus bunyi kayaknya Nabi itu satu fungsinya. Nomor dua, ini suhumul maitah, ya. Ini kita buat untuk meminyaki kulit kayaknya Nabi. Kulit kita yang kasar-kasar diminyaki. Nah, ini dengan menggunakan gaji, gaji ku lemak itu lah. Ngerti lemak sama ya? Nah, yang di apa? Hayawan yang warnanya putih itu loh, putih, nah, daging kan putih, merah, yang putih itu ibu gaji. Dan nomor tiga kanjeng Nabi, ini bisa dibuat untuk lampu kanjeng Nabi, minyak lampu. Terus putih kanjeng Nabi, bagaimana ini hukumnya? Pakola moko dawuh sinten Kanjeng Nabi la ora kena wa utawi suhun iku haramun iku haram. Ora kena gak kena haram iku gak kena. Semakola nuli dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rainda dalik yang dalam nalikani mengkuno-mengkuno nerangno iki dawuh ngene qatalallahu al-yahuda qatala madani sinten Allahu Allah yahuda ing yahudi innallaha satuni Allah taala iku lamma harrama semangsa ning ngaromno sinten Allah alaihim ing atas yahud suhumaha ing pira-pira gajine maitah suhumaha ing pira-pira gajine maitah jamaluhu kala jamaluhu mongko ngejur sapa yahud ing suhu maha thumma ba'uhu nuli ngedol sapa iku yahud ing minyake fakalu mongko mangan sapa yahud samanahu ing regone iku minyak mutafakun alai Allah membunuh orang Yahudi memerangi orang Yahudi. Allah mengharamkan kepada orang Yahudi ya gaji lemak-lemak bangkai. Ternyata lemak bangkai itu diambil oleh orang Yahudi lalu dihancurkan. Dicur itu maknanya didadekno cair, dicairkan. Jamaluhu itu maknanya dicairkan. Gaji kan bisa dicairkan itu, dicairkan sama orang-orang Yahudi, dicairkan terus jadi minyak kan. Jamaluhu maknanya itu dicairkan. Dicairkan, setelah dicairkan minyaknya dijual, lalu hasil penjualannya dimakan. Apa dawuh Kanjeng Nabi? Ini iki hukume haram, gak kena wala wa haram kata Kanjeng Nabi. Wis gak usah mutafaq nanti gue ada kerjaan liyo ae. Kala wa ibni Mas'ud nasaki ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala dawuh sapa ibni Mas'ud samitu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu hal ing ndika sinten Rasulullah ndika ngene idah tarafa ing dalem nalikane persulayaan beda pendapat artine iso to ngomong A to ngomong B sapa al mutabayani penjual dan pembeli walaisa lan ora ono iku bainahuma tetep ing dalem antarane al mutabayani. Muhammad di mana nan tadi enggak kedengaran konter nang jero kono mohon metu kono kan kare ni walaisa lan hal yara ono iku bainahuma tetap ing dalam antarane al mutabayani kan kare ni to apa bayinatun apa saksi fal qawlu mongko utai pendapat pendapat ucapan ucapan sing dibenerno iku ma perkoro iku ma perkoro yakulu kang ucapno ing ma sapa robus silati wong kang duweni barang dagangan sapa robus silati wong kang duweni barang dagangan au ya tata rokani utawa saling meninggalkan sapa al mutabayani kala utawa saling meninggalkan sapa al mutabayani ninggal apa? Ninggal akad wis dirusak wis rausan neh rawa gurena ing hati sapa al khamsa wong dimo masakhahu lan yo hena ing hati sapa al hakimu hakim dadi ana penjual karo pembeli ya ini beda pendapat wah iku ana ngene ning bawo mo gak ana saksi ning kabeh sapa sing dibenerno sing dibenerno adalah wong sing punya barang berarti penjual ya jadi pembeli barang iki ono epe jadi penjual gak ono kabeh iki kan wis nang omahmu. Karena ini berarti kan terjadi persaksian arah. Gak ono saksine kabeh, piye dhewe Kanjeng Nabi sing dimenengno adalah Rabbul Sil'ah sing duweni barang. Mergane al aslu iku adamul eb ngono. Asline gak ono ebe. Ya. Utowo nek gak ngono ya wis lah, sekarang saling meninggalkan. Daripada kok bersengketa, tukaran, meninggalkan, mendingan kedua-duanya saling meninggalkan jual beli itu. Akate gak diterusno mana nih? Ya wis lah, kasih to wis. Ya wis duitku bareno, ya wis barangku barene. Kala di turu. Kala wa an Abi Mas'udin Al Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku nahane kasin den Rasulullah nyekane larang an samanil kalbi saking regone asu ya regone asu gak oleh. Ini regone asu itu piye? Jual beli an anjing itu gak oleh. Kala wamahril bagi lan mahari pelacur. Ngerti mahari pelacur? Mana nih mahari pelacur itu yo hasili pelacur mahari jenengnya. Ayo kan? Dimahin gue sekapok kurang. Lima ngewun ini jenisnya mahrul bagi haram wala ngewun jenisnya wong-wong itu lima ngewun ya Allah lima ngewun ini klaster di tengah lima ngewun itu banyak boleh banyak kayak gitu na'udzubillah teman na'udzubillah itu akeh yang cuma seharga segitu itu akeh. Nanti masuk jadi wong-wong itu. Kala waron kecepit wis kuteni. Kecepit kondisi ekonomi kepingin HP-HP. Nah, ya toh. Kepingin sepeda motor. Kate kerja gak punya skill. Lulus SD, lulus SMP, merantau Batam, umbo-umbo ya. Mulai-mulai gue HP nyar, sepeda nyar, tuku sawah. Apa pikiranmu? Terus rambutnya apa? Waduh, pakaian dicekak terus lho. Apa ini? Oh mungkin duwe bojo wong sugih ngono wae. Jangan di waktu apa meneh lho. Kala itu banyak terjadi. Wa mahri baginya haram. Itu banyak terjadi kerja. Ya Allah. Itu. Mana rumahnya? Cirebon Mas. Wah. Jauh. Mau kemana? Pulang mudik. Ojo aku takut. Gak sengaja takut. Lacur dede. Ya Allah seno. Ngerti orang tua kalau sampean kerja gini ya gak tahu Mas. Taunya ya kerja di toko. Ya toko sing dijual apa ane lah kan. Ya Allah seno. Itu banyak. Makanya wong wedok iku wis ora usah metu apalagi gak punya skill gak duwe ilmu gak duwe skill wis gak usah metu kerja wis golek bojo ae kang suwe ning enteni. Wala yes wis ngono kan medeni kan wong wedok metu niku tenang. Wahul wanil kah ini kata kerja ngono anang diasone yo isin le maka golek tempat jauh. Wahul wanil kah ini lan apa iku jenenge hulwan asale maknane adalah manisan kahin artine juru badi orang yang melamar masa depan itu jenenge. Dadi bayarane kahin bayarane wong sing meramal masa depan dukun tapi dukun hitam. Ya. Muttafaqun alaih. Ngeramal masa depan kahin itu. Itu nama-nama orang kita lihat. Oh, bengkong-bengkong. Cuma katanya orang yang lurus apa ya kawan. Oh, ini anu nih. Kowe iki aja kawin tahun 2018 ya, Cok. Lah kapan kudune sing apik, Pak? 2009 ya kasep. Ah, iki jenenge wis, iku jenenge kahin lek ngoten niku. Hasilnya haram. Kala dadi juru badhe niku. Medhek kaya ngono iku ora kena. Kala berarti nek hasilnya haram, penggaweane berarti haram. Ya kan toh? Mahrul bagi haram, hulwanul kahin haram, berarti pekerjaan kahan ya. Itu juga dihukumin apa? Haram. Ya ngono sampean. Dadi iku kahin. Kahin itu wong sing medhek. Apa iku jenenge? Memberi kabar tentang hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu jenenge kahin. Kala bedhe, oh iki sing terjadi pada tahun sekian ini. Itu jenenge kahin. Ya. Ala gak kena. Wong sing nekani wong kaya ngeten iki, salate gak diterima 80 dina. Man ata kahinan au arrofan ya kan toh fasalahu ila akhir. Gak diterima salate 80 dina. Yang mendatangi kahin dan diterima sholat ya Allah medeni ya kala wan Jabir ibn Abdillah anna usudulin Jabir kana iku ana sapa Jabir iku ala jamalin ing atase unta lahu kang tetep kaduwe Jabir kada ya kang teman-teman kesel apa untone Jabir kesel banget wis capek wis. Jadi Jabir naik onta yang kecapean sehingga jalannya tidak terlalu kencang. Faroda mongko ngarep nosopo Jabir ayu sayibahu ing yeto ngeculno sopo Jabir ing unta karepe Jabir dicurno wae lah wis gak tak tumpahi ngono mlaku wae lah wis. Kala dawu sopo Jabir falahikoni mongko nyusul ing ingsun sopo anabiyu Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'a mongkon dungakno sinten Kanjeng Nabi li krana ingsun wa darabahu lan mukul sinten Kanjeng Nabi Jamal iku Jamal iki ya kala fasaro mongko mlaku sapa Jamal seron kelawan mlaku lam yasir kang ora pernah mlaku sapa Jamal lam yasir kang ora pernah mlaku sapa Jamal mithlahu kelawan sepadane sayron lam yasir kang durung pernah mlaku apa Jamal sayro mithlahu kelawan sepadane sayron lalu Kanjeng Nabi nyusul saya dungakno untone digepuk karo Kanjeng Nabi dungakno digepuk tek mari digepuk unta ini berjalan dengan sangat cepat. Dalam Sahih Bukhari yang asalnya berada di belakang, unta itu langsung nyalip sing ngarep-ngarep sane kabeh. Ya. Dungane Kanjeng Nabi, ya toh? Makane kok sampean kadang dijaluki donga karo wong, ya dadi kiai. Oh, main sepak bola Pak kepengin menang. Oh, ngono kadang. Ya toh? Hah? Kulo kepengin donga nek meloncat biar tinggi. Ya ono sing ngene iku, gepuk kaya ngene iki ya. Blas, meloncat iki. Kala ya. Macam-macam kok sing tekan awakmu, apa sing ono nang desa? Waduh, opo iki ditakokno wis. Opo iki dijaluk tuh. Nek kowe boyong nang desa. Kala oleh duwe setenan wis ketok ora terso mesti dino. Waduh. Opone soleh tenanan di sore. Fakola moko dawu sinten Kanjeng Nabi kita mlaku banter fakola moko dawu sinten Kanjeng Nabi bi nihi adolo sapa sira ing ingsun ing unta bi ukiyatin kelawan iku jenenge ukiyah bi ukiyatin kelawan biro kelawan ukiyah pir dolan nang aku maring iku sami ini kultu ngucap sapa ingsun la ora kemakola boten Kanjeng Nabi So, maksa makna ni Jabir itu gak kepik di tubuh kepik di kian mas ni. Oh buat terus saja dengan beli kan jenabi. Jenengan pek mawon pun. Jenengan ambil yang jenabi gak usah beli. Semua kalau nabi dahulu sitem kaji jenabi. Bi nihi atau lo sopo siro ing ingsun ing jamak. Enggak. Gini. Ya. Tolong neng aku. Fabi tuhu mau atau sopo ingsun ing apa ing iku jenengi kanjeng nabi. Ing jamal diukiatin kelawan ukiah wastarot tulan nyarap nosok ingsun khumlanahu ing memuat jamal ila ahli itu meko keluarga ingsun, tapi saya syaratkan kanjeng Nabi, ya sudah saya jual kepadamu sekian, tapi dengan syarat ini tetap saya pakai ya kanjeng Nabi, saya sampai saya bertemu dengan istri saya. Gimana nih? Falamma balagtu moko semangsan itu meko sopo ingsun ata itu humongkol kani sapa ingsun ing kanjeng Nabi bil jamali kelawan unta fana kodani mongko ngontani bayari kontan mana nih fana kodani mongko bayari kontan sinten kanjeng Nabi ing ingsun samanahu ing regane iku jenenge unta dibayari kontan. Nek teng lewat lain sing bayar mboten langsung kanjeng Nabi dhewe, tapi Bilal sing kon bayar. Bilal iku bayar jabe ke ono di Jogono karo Bilal tanpa kanjeng Nabi menyebutkan berapa harganya. Lalu dikiai karo Bilal dengan ngira-ngira kira-kira kira-kira sekian. Nah, ngoten niku. Dikiano teng Bukhari ngoten. Tumaro ja tunduli kembali sapa ingsun. Farsala mongko ngirim sinten kanjeng Nabi fi athari artinya ngirim utusan fi athari ing dalam buri ingsun maka la mongko dawuh sinten kanjeng Nabi aturoni ana to nyono kala ana to nyono sapa sira ing ingsun mbonyo aturoni ana to nyono sapa sira ing ingsun maka stuka kala ha ingkang ngurangi sapa ingsun ing sira li akhudha supaya ngalap sapa ingsun jamalaka ing unta sira hud ngalap sapa sira jamalaka ing unta sira wadarohi makalan pira-pira dirham sira fa huwa mongko te jamal wadarohi iku laka tetep kadwi sira muttafaqun alaih wa hadha siyaku utawi ilah runtutane hadis iku li muslimin kadwi imam muslim cerita kanjeng Nabi iki untamu karo duitmu gawon maneh ngono lha ya karo kanjeng Nabi kok kamu le wis dadi kanjeng Nabi itu niat sedekah tapi lewat tuku ngono kan ya tuku maneh ngono untone dibalekno karo kanjeng Nabi nang Jabir. Betapa senang hati seorang Jabir ya kan toh hidup pinter kanjeng Nabi nyenengno sahabat iki wa anhu lan saking apa iku jenenge Jabir kala dawuh sapa Jabir ataqo merdeka to sapa rajulun wong lanang minakang saking kita abdan ing budak lahu kang tetep kaduwe rajul anduburin saking apa iku jenenge mat sawuse matine rajul dadi ngene manane nek aku mati kuwe merdeka iku jenenge ataqo rajulun minna abdan lahu anduburin walam yakun lan ora ono iku lahu kaduwe rajul apa malun apa harta wairuhu kang sakliyane abdan fada'a mongko bihin nabi fada'a mongko nimbali manggil artine bihi kelawan rojul sinten an nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala fada'ahu mongko ngetul sinten kanjeng Nabi kala ing iku jenenge abadan dadi dhek gak duwe-duwe maneh ya to kan duwe-duwe selain budak iku ternyata budake dimudabarno opo nek aku mati kuwi napa merdeka didol karo kanjeng Nabi kala berarti ngedol budak mudabar itu oleh dan itu berarti membatalkan tadbir berarti tadbirnya ini rusak berarti gak jadi merdeka ketika sayyidi sing ngedol ini kenapa? Mati ya repot nek ditul wis ditul nang wong liya sayyidi sing ngedol mati kok mari kena merdeka ya rugi wong liya kan nah ini maka tadbir itu bisa dibatalkan dengan cara menjual budak sing dimudabarno. Kala Jambira itu di kumpulan jam 8 ya, itu selat isa terus anu sih ya apa jenengnya baca apa ya mikrotip ya biasa ya. Wan Maimunah talan saki Maimunah zaujin Nabi yang ketika rawani Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anna farotan setune fakroh tikus iku wako hatiku jatuh apa fakroh mati i fisamnin ing dalam samin wala fisamnin ing dalam samin ya kayak jenang samin itu famatat berarti kental gak cair nih ya kayak jeli itu ya nah, kayak jenang itu matat mongko mati yo kofarofi yang dalam samnin fasuila mongko tita koni sinan anabiyo kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam anha saking fakro kanjeng nabi ada tikus jatuh ke dalam samin lalu mati kanjeng nabi das bunti ini fakola mongko dausinan kanjeng nabi alhuha buango sopo siro kape ing fakro wamalan perkoro haulah kang ing dalam kiwo tengane fakroh wakuluhu lan mangano sopo siro kape ing samin apa jawab kanjeng nabi buang tikusnya makanan yang berada di pinggir-pinggir tikus juga dibuang sisanya silahkan dimakan mereka ini sing najis itu sing mek kena imawon sing kena tikus nek lintune mboten. Kala walaupun itu jelas ya, nek minyak samin, nek samin jenang itu mesti ini basah, kan ya? Ngerti basah sama? Basah itu berarti tidak kering ya kan tau? Basah itu gak merentek. Rawahu ngriwayatno ing hadis sapa Al Bukhari yu, wa zadalan nambahi sapa Ahmad Imam Ahmad, wa Nasa'i lan Imam Nasa'i fi samnin ing dawuh jatuh fisamnin ing dalam minyak samin jamitin kang atos atos niku berarti gak cair ngono mana nih jamitin kang opo iku jenenge atos artine ora cair wallah malam ya rabbana anggarna bi anna tarofna wa anna asrofna ala laqa asrofna Allah.